Ya, Bapak Andri, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Silakan Pak Andri. Ya, saya kira ini memang ada upaya-upaya tertentu dari anggota DPR ya. Dan ternyata berita yang mungkin perlu dikonfirmasi lagi bahwa salah satu pimpinan dari bekas pimpinan DPR ya, saya sebutkan aja PS ya, ya itu telah mengembalikan sebagian dana ya, memang sudah masuk di pasar. Mereka mengembalikan dan itu dianggap sudah selesai. Nah, ini kan merupakan sesuatu hal yang pilih, tebang pilih ya. Ya, selama kita masih seperti ini memang sulit sekali. Terima kasih. Oke. Okay. Bapak Otis? Selamat siang, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Ya, saya rasa Pak Kristiadi juga harus mengamati kenapa bukan hanya di DPR tapi juga di pemerintahan masalah migas juga terjadi ketutupan, masalah Pertamina, masalah gas, masalah pajak dan sebagainya sebab tertutup. Jadi kalau mau dibuka, buka semua, jadi jangan hanya satu pihak saja gitu loh. Jadi saya melihatnya kayaknya pincang kalau hanya DPR mulunya diteropong, pemerintah sendiri tidak pernah diteropong. Jadi harusnya berimbang, adil, seluruhnya terbuka. Karena memang kebaikan satu pemerintahan yang baik, memang itu harus ada transparansi dimanapun juga. Itu harus dilakukan oleh semua pihak. Terus gitu saja, Mbak. Selamat siang, Mbak. Iya, terima kasih, Bapak Tony. Selamat sore. Silakan, Mbak Tony. Iya, DPR kok kalau lagi panggil orang yang belum tentu salah itu, waduh, sampai digelar tuh terbuka. Orang tuh sampai kayak diomelin, dimaki-maki di rapat terbuka yang belum tentu salah para menteri panggil. Tapi yang anggotanya kok jadi kayak bener kayak Gus Dur bilang kayak taman kanak-kanak ngumpet sembunyi gitu. Gimana ya? Dan ini juga fenomena hukum di sini yang ada tuh koruptor-koruptor pada kembaliin duit. Terus hukumnya diperingan kalau maling ayam itu gimana? Rakyat kecilnya dipulangin kira-kira potongannya hukumannya dipotong nggak? Itu aja. Okay. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Sugiarto, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan, Pak. Ya, dari saya cuma satu, Mbak. Apa tuh? Yang penting dari KPK sama DPR jangan kongkali kong gitu aja. Terima kasih. Oke, ya.